lagu terbaru dari Sonata. Goyang rame-rame dan raken saya lahir keren. Sing penting seneng atine, tak aturan sakarep dhewe. Yo jarene joget goyang semprul, jogetane mirip jaran ucul. Pripat merem pertama gayane, yo kasare rondo mendem. Joget goyang semprul. Selamat datang semuanya warga Cermeng Ibang, kita enjoy bareng Sonata. Gusti Go Jomba Device. Yang penting kita enjoy. Joget goyang semprul, jogetane mirip jaran ucul. Pripat merem gendamek lendem, yo dasare rondo mendem. Joget goyang semprul, jog ngantek senggola senggola. Joget goyang semprul, ojo tongkol ojo tukaran. Joget goyang semprul, tujuan golek konco seduluran. Joget goyang, joget goyang, joget goyang, joget goyang, joget goyang, joget goyang, sempro. Goyang jog antek senggola senggola. Joget goyang sempro, ojo dong kalo jo tukaran. Joget goyang sempro, terima kasih.